Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pertemuan yang terakhir kita membaca keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah tentang tingkatan sikap saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang lain. Dan itu pasti terjadi, tidak mungkin bisa dihindari. Pasti akan selalu ada. Baik kita sebagai subjek maupun sebagai objek, itu sudah pasti. Sehingga jangan saja berpikir kita yang menjadi objek. Karena seringkali pun kita pelakunya tanpa disadari. Yang pertama kata Ibnul Qayyim rahimullah adalah maqamul afwi was-safhi. Memaafkan dan benar-benar melupakan sehingga menganggapnya seakan tidak pernah ada. Kalau diganggu, disakiti, dirugikan oleh orang, berusaha untuk memaafkan dan tidak disimpan. Wa tsani maqamu salamatil qalbi min iradati tashaffi wal intiqami. Yang kedua, hatinya selamat dan bersih. Sehingga tidak ada keinginan untuk membalas. Ya betul-betul lapang dada menerima, memaafkan, dan tidak ada sama sekali keinginan dan pikiran untuk membalas saat itu maupun di waktu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah maqamu syuhudil qadari. Artinya memahami dan mengerti betul bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu bila dihadapi dengan sabar itu akan meninggikan derajatnya. Kemudian yang keempat itu yang tertinggi al-ihsanu ilal musyi. Justru berbuat baik kepada pihak yang sudah menyakiti dan membuat kita memperoleh sikap yang tidak menyenangkan. Ini tingkatan yang tertinggi. Taib, selanjutnya qala rahimallahu taala al-qismu tsalits. Jenis yang ketiga. Ibnul Qayyim rahimallahu taala sedang menjelaskan sikap seorang muslim yang harus bersabar ketika menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jenis yang pertama, sesuatu yang terjadi karena memang murni keinginan dan kemauannya. Seperti taat, demikian juga maksiat. Itu kan dia lakukan atas keinginan dan kemauannya. Mau gak mau dia harus sabar, ikhtiar. Ya. Karena pada dasarnya yang namanya ketaatan itu ya berat, bertentangan juga dengan hawa nafsu. Pada waktu yang lalu kita contohkan hari-hari ini musim dingin, malam dinding. Kita mau bangun untuk wudu, untuk sholat, itu kan bertentangan dengan hawa nafsu. Di situ diperlukan kesabaran. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Namanya maksiat itu memang menyenangkan. Tapi sifatnya kan sementara. Itu dia lakukan atas keinginannya. Harus sabar. Yang kedua, sabar ketika menghadapi musibah. Itu di luar kendalinya. Tidak dia harapkan. Bukan dengan ikhtiar darinya. Seperti musibah. Ya. Ibnu Qayyim memberikan contoh. Kematian atau meninggalnya orang yang kita cintai. Ini kan sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengaturnya. Di situ diperlukan sabar. Ya, begitu. Al-qismu tsalits, sekarang jenis yang ketiga, mayakunu wuruduhu bi ikhtiyarihi. Sesuatu terjadi tidak membuat dia senang, bertentangan dengan kemauan dan keinginan, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi mula-mula atas kemauannya. Uruduhu biikhtiyarihi. Mula-mula dengan ikhtiar darinya. Fa idza tamakkana lam yakun lahu ikhtiyarun wala hilatun fi daf'i. Kalau sudah berjalan, sudah terlanjur, dia tidak punya lagi kemampuan untuk mengendalikan. Kalau yang pertama kan murni atas kemauannya dari awal sampai akhir. Yang kedua sama sekali tidak dia inginkan, bukan ikhtiar darinya. Yang ketiga yang akan kita baca malam ini, mula-mula atas kemauan dan keinginannya. Tapi setelah berjalan dan terlanjur, dia mau lepas susah. Sulit. Contohnya apa? Wa hadza kal ishqi. Awaluhu ikhtiyarun wa akhiruhu ittirarun. Contohnya apa? Al-ishq. Al-ishq itu seringkali diterjemahkan dengan cinta buta. Cinta buta. Mula-mula kan atas kemauan dan keinginannya, tapi kalau sudah terlanjur susah lepas dia. Berat. Ini akan lebih mudah dipahami ketika digambarkan tentang cinta buta yang melakukan hubungan terlarang dengan lawan jenis. Terlarang ya, lawan jenis, bukan mahramnya. Selingkuh. Nauzubillah. Atau yang lebih parah dari itu adalah LGBT. Jadi mula-mula dia sendiri yang awalnya coba-coba, katanya main-main, katanya cuma iseng, ya kan? Jadi coba-coba penasaran, iseng. Tapi kalau udah masuk di sana, nggak bisa dia keluar, nggak ada lagi ikhtiar darinya. Wa akhiruhu ittirarun, mau nggak mau dia. Jadi itu contohnya yang mula-mula cuma kenal, kemudian sampai na'udzubillah melakukan perzinaan. Dia nggak bisa lagi menghindar, akhirnya melakukan satu aborsi, dua bayi yang sudah dia berusaha diaborsikan ternyata gagal, tetap lahir dibuang. Ya. Ada yang dititipkan di depan pintu rumah orang. Ada yang sampai berujung dengan pembunuhan. Nah ini contohnya ini. Wa kata'arrudi li asbabil amradi wal alami allati la hilata fi daf'iha ba'da mubasharati asbabiha. Contoh yang lain. Secara sengaja melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit. Kalau sudah positif kena penyakit itu, dia enggak bisa lagi. Tidak ada ikhtiar lagi baginya. Ini banyak ya. Contohnya sangat banyak. Sengaja bahkan menantang, sudah dikasih tahu. Jangan merokok. Sudah diingatkan bahaya-bahayanya. Tapi tetap aja ngerokok dia. Ngerokok itu kan awalnya ikhtiar. Memang atas kemauan dan keinginannya. Sudah mulai batuk-batuk. Dadanya udah sesak. Nafasnya tersengal-sengal. Periksa di rumah sakit. Khusus paru, ketika di rongsen, diambil tindakan positif, kena penyakit paru. Apalagi sudah sekian tahun, hasilnya parah, paru-parunya sudah rusak. Ini contoh yang awalnya atas keinginan dan kemauan, tapi kalau sudah jalan, terlanjur, dia udah gak bisa lepas lagi. Ini semua memerlukan kesabaran ya. Sabar menahan diri supaya tidak sampai hal itu terjadi. Jangan sampai melakukan hal-hal yang pada akhirnya nanti sulit untuk lepas. Contoh yang lain apa? Riba. Wah, ini banyak sekali contohnya. Sudah tahu hukumnya. Kalau kita berbicara tentang orang yang belum paham hukumnya, iyalah. Tapi sudah paham dan ngerti hukumnya. Gak boleh pinjam ke bank. Walaupun dengan alasan ini dan itu. Gak boleh. Akhirnya sudah tetap piye meneh. Alasannya begitu. Piye meneh. Itu akibat dia punya masalah diselesaikan sendiri tanpa pertimbangan syar'i. Dia utang sana utang sini, kemudian gak bisa melunasi, gak bisa membayarnya karena gaya hidup yang berlebih. Oh, dia posisinya hutang kok seperti dianggap miliknya sendiri. Dia lupa kalau itu cuma pinjaman atau utang. Udah terlilit, dikejar-kejar sana, dikejar-kejar sini. Bingung dia. Tanah milik orang tuanya lagi yang dijadikan sebagai agunan. Mau dijual malu sama orang tua. Gak enak sama istri, gak enak sama mertua. Akhirnya diam-diam pinjam uang ke bank. Dengan agunan yang lain lagi. Menyelesaikan masalah kok dengan menantang perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu menyelesaikan masalah, yang mampu membantu, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malah berusaha menyelesaikannya dengan cara yang dimurkai Allah. Menggunakan langkah itu bentuk perangnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau yang melakukan praktik riba, umumkan dia sudah menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dia perangi. Allah dia jadikan musuh dan lawan. Ya enggak bisa, tambah hancur. Rumah tangganya hancur. Usahanya tambah hancur. Ini mula-mula atas keinginannya, kesadaran dia. Tapi setelah masuk terlanjur mau lepas susah. Mau kembali sulit. Ini perlu kesabaran yang luar biasa. Maka kalau punya masalah jangan diselesaikan sendiri. Tanya. Malu lebih malu mana? Hari ini atau beberapa waktu kemudian setelah masalah semakin besar. Lari akhirnya. Gak tahu kemana sekarang pergi. Menghindar. Kasihan keluarganya. Kasihan anak istrinya. Kan tambah parah gitu. Semakin malu kan dia. Apalagi kalau berpikir untuk bunuh diri ya. Tambah bikin malu lagi. Ya itulah konsekuensinya. Karena setiap perbuatan dan setiap perbuatan itu ada tanggung jawabnya. Selesaikan baik-baik. Yang namanya hutang itu yang paling penting jangan lari, jangan menghindar. Dihadapi. Bicara baik-baik, bicara terus terang. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habiskan aset apa yang ada. Lebih baik tidak punya apa-apa, tetapi bebas dari hutang, daripada punya apa-apa, ternyata masih menanggung hutang. Rasa malu, sungkan, dan lain-lain sudah hapus, gak peduli. Daripada kena murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh yang lain. Qala rahimallahu ta'ala kama la hilata fi daf'i syukri ba'da tanawulil muskir. Contoh yang lain, orang yang mengkonsumsi minuman keras. Pertama kali kan dia minum atas keinginan sendiri toh. Udah direncanakan, dokter. Udah direncanakan toh. Dia menentukan hari, malam, tanggal, pas liburan, pas ada uang, belinya di mana, janjian sama siapa. Itu atas ikhtiar dari dia. Kemauan. Setelah ba'da tanawulil muskir, setelah dia konsumsi, udah gak bisa lepas lagi. Udah mabuk dia, hilang akal. Fahadha kana farduhu as-sabra anhu fi awalihi. Untuk jenis yang ketiga ini, mestinya dia harus sabar sejak pertama kali. Jangan coba-coba, intinya gitu. Jangan coba-coba untuk melakukan maksiat. Kalau sudah masuk, udah jalan, udah terlanjur, susah lepas. Susah lepas. Jangan berandai-andai dan berangan-angan. Wah, enggak, aku tobat kok. Mandek aku enggak. Enggak bisa. Enggak mungkin. Godain perempuan, istri orang. Wah. Masuk, masuk, masuk, udah di screenshot, udah di foto, udah di video, diperas. Semakin hari, semakin diperas, karena buktinya kan tambah banyak. Transfer, transfer, transfer, transfer. Main-main dengan aplikasi perempuan. Walaupun akunnya palsu, tapi nomornya kan asli. Berapa banyak yang sudah menjadi korban? Saya tidak bicara tentang orang awam loh. Ngapain cerita tentang orang awam? Ini kita bercerita tentang saudara-saudara kita, na'udzubillah, nas'alullah afiyah wassalam. Bukan untuk menghina atau merendahkan, bukan itu. Tapi mengambil pelajaran, jangan sampai terulang. Jangan ditiru. Bagaimana seseorang telepon saya, hubungin saya. Ini contoh nyata. Nangis-nangis dia, diperas sama seorang perempuan. Main Twitter, masuk di grup BO namanya, ya mungkin majelangan paham juga. Ya. Udah. Takut-takuti nanti tak sebarin loh. Kamu. Ketemu aja belum pernah loh. Ketemu saja belum pernah, cuma kenalan di situ. Karena saking takutnya dia. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bingung, malu. Kelihatan depresi anak itu. Kok anak itu, orang itu. Ya kan padahal mudah sekali kamu betul pengen tobat, tobat tutup. Nomormu hapus, nomormu ganti nomor yang lain. Kamu melakukan, enggak Ustaz. Pernah ketemu, enggak pernah. Ngopo wedi. Udah tutup, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulangi lagi. Udah masuk terlanjur bergabung mau susah, mau keluar tuh susah. Wong mereka itu memang penjahat kok. Mereka itu memang mencari korban kok. Ada yang masuk set gitu. Makanya kalau ada orang gonta-ganti nomor tuh dicurigai. Iya serius loh. Ya monggo, kalau saya salah ngomong tapi saya punya bukti. Gitu, mau ikut judi slot yang aplikasi perempuan yang ini dan itu. Apa sih? Wah, nomor saya rusak. Enggak. Patut dicurigai. Tapi ojo suuzon loh. Ini maksud saya bukan untuk kita ke mereka, tapi untuk kitanya. Gak usah coba-coba, aku nak gonta-ganti nomor. Ya, karena alasannya hangus lah, alasannya telat ngisi lah. Wah, salah ngapusi meneh. Ya kan, tambah itu ini dari inul kaimu. Rada keras malam ini saya. Ya kan, karena ini urusannya orang, saya juga ikut mikir gitu loh maksudnya. Gitu. Ya kan, urusannya orang, saya juga ikut dibikin pusing. Tapi bismillah. Niat kita untuk membantu, ngasih nasihat, ngasih masukan. Udah mas, gini caranya, ini caranya. Yang penting ojo dibaleni. Jangan diulangi. Gak usah. Coba-cobalah, gak usah. Main itu, main ini. Wis to wis, sing lurus-lurus wae, sing ape-ape wae, ya kan. Timbangannya bingung, walaupun bukan jadwal ronda malam, gabung ke Darul Hadis Al-Mansurah. Wis. Jangan tahu, oh itu jadwalnya orang ini mas, orang mungkin, gak mungkin. Apalagi datang sambil bawa jajanannya mas, oh sekiranya siapa, gak mau. Daripada di rumah bingung, pusing segala macam, buka handphone sana sini, gak tahu kemana, gabung di sini. Ya. Alhamdulillah, ini banyak sekali kejadiannya. Maka kata Ibnul Qayyim, mestinya dari awal tuh udah harus tahan diri dulu, sabar. Orah, gak bisa. Kenapa? Sadar, ini kalau saya melangkah satu saja, gak ada jaminan saya bisa balik kanan. Gak ada yang bisa memastikan kemudian saya bisa berhenti terus pulang. Itu nanti akan langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Wong namanya maksiat itu dia merayu-rayu kok. Yang namanya maksiat itu dia menggoda kok. Gak mungkin dia pasang wajah yang sangar. Pasti wajahnya wajah yang merayu. Falamma fatahu baqiya farduhu as-sabru alaihi fi akhirihi wa an la yuti'a da'i hawahu wa nafsihi. Kalau dia sudah sabar di awalnya, maka selanjutnya dia pertahankan sabar itu sampai akhir. Jangan dia ikuti hawa nafsunya. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala al-babu rabi'a asyara. Bab yang ke-14. Qala rahimahullah fi bayani asyakki sabri ala nufusi. Penjelasan tentang sabar yang paling berat dijalani. Qala masyaqqatu sabri bihasbi quwwati da'i ila al-fi'li wa suhulatihi 'ala al-'abdi. Berat ringannya kesabaran itu ditentukan oleh faktor kuatnya daya tarik untuk melakukan dan peluangnya oleh seorang hamba. Fa idza ijtama'a fil fi'li hadzan al amrani kana as-sabru anhu asyaqqa syai'in 'ala as-sabiri. Kalau dua faktor ini sudah berkumpul, sabarnya itu paling berat. Dorongan untuk melakukan besar. Godaannya kuat. Peluangnya terbuka. Wah, ini sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Yang sering dijadikan contoh kan adalah sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika digoda oleh istri Al-Aziz. Nabi Yusuf seorang pemuda. Yang tentu pembawaannya apa? Dan dorongan untuk melakukannya sangat besar sekali. Peluang terbuka lebar. Yang mengejar-ngejar perempuan di tempat yang paling aman. Tapi beliau bersabar. Itu kualitas sabar yang luar biasa. Istimewa. Kesempatan ada. Kesempatan itu ada. Dan dorongan untuk melakukannya besar. Tapi akhirnya dia milih sabar. Itu sabar yang luar biasa. Lagi butuh duit. Anaknya sakit. Lagi butuh duit. Ini anaknya sakit. Di lingkungan kerjanya ada orang datang ngasih uang suap. Gak ada yang tahu. Suap. Lagi butuh duit. Dilihat. Limang yuto kok yo pas karo kebutuhan anak guru. Nah, lihat ini limang juta pas banget. Akhirnya di situ cari-cari alasan untuk membenarkan. Ya rapopo menyiwangi uang loh. Menurungi loh ini. Tapi itu masuk kategori suap. Dia butuh, dia perlu, peluang ada. Dia gak minta, dia gak cari. Orang itu yang datang, mas bawa aku jalur turun dibantu mas. Tapi suap loh ini kategorinya. Saya tidak akan menyebutkan contoh spesifiknya seperti apa. Karena ini sering, lazim terjadilah, sering. Aku jalur turun mas. Set. Muna aku dipercepat, ini segala macam pokoknya. Peluang ada. Ya. Kebutuhan mendesak. Tapi kalau dia pilih sabar, artinya sabar itu menahan diri. Oh, ngapunten. Sanes mawon. Tak tambahi mu mas. Tambah lagi ya kan. Pripun mas Bayu? Nera gelem? Rampo mu mas. Kok kayak pernah. Apa mas? Ditambahin gelap. Itu sering sekali terjadi. Anda memang mas, lagi butuh duit. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau dua faktor ini terkumpul dalam satu kasus, satu dorongan dan apa kebutuhan yang mendesak. Kalau tadi kan syahwat seorang pemuda sudah mengebu-gebu sampai ubun-ubun kayak gini. Terus caranya mudah. Artinya peluang itu sangat-sangat terbuka. Tapi dia pilih sabar. Ini sabar yang paling tinggi kedudukannya. Contoh yang lain tadi masalah suap. Anaknya baru sakit, tawarin suap. Tawarin suap, dia tolak. Wa in fukida ma'an sahula sabru anhu. Kalau tidak ada dua faktor ini, sabar itu lebih mudah untuk dilakukan. Sedang enggak butuh, enggak ada peluang, ya sabar akhirnya ditanya, "Piye nerima suapo?" "Ya ora." Oh, anaknya enggak sakit. Iya kan? Kebutuhan rumah tangga juga sudah cukup, ya kan? Terus enggak ada orang yang betul-betul nawarin, cuma ditanya kok, "Nek misalnya ono ngene iki disuap piye?" "Oh, ya ora." Dia milih akan lebih mudah untuk menyatakan saya sabar kok ya ora lah, ngaji kok. Kata beliau, "Wa in wujida ahaduhuma wa fuqidal akharu sahula sabru an wajhin wa su'uba min wajhin." Kalau ada salah satu faktor yang ada, yang lain tidak, maka sabarnya ada satu aspek mudah, sementara dari aspek yang lain sulit. Maka faman la da'iya lahu ilal qatli was-sarakati wasyurbil muskiri wa anwa'il fawahish wala huwa sahlun 'alaihi fasabruhu anhu min aisari syai'in washalihi. Maka ketika seseorang itu tidak punya alasan membunuh, tidak punya alasan mencuri, tidak punya alasan untuk minuman keras, tidak punya alasan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sekalipun dia mau, ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Maka sabar untuk tidak membunuh, sabar tidak mencuri, sabar tidak minum-minuman keras, itu tentunya min aisari syai'in washalihi. Itu sesuatu yang paling mudah. Sabar, dengan sabar po untuk tidak mencuri, yo sabar. Sabar. Gampang banget itu sabar untuk tidak mencuri ketika tidak ada alasan dan tidak ada dorongan untuk mencuri. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Apakah itu berpahala? Iya, berpahala, tapi tentu nilainya berbeda. Qala wa man ishtadda da'ihi ila dzalika wa sahula 'alaihi fi'luhu fasabruhu anhu asyaqqu syai'in 'alaihi. Tapi kalau dorongan itu kuat, kebutuhannya mendesak, sementara peluang terbuka, kesempatan ada, sabar dia, asyaqqu syai'in 'alaihi. Itu yang paling berat untuk dia lakukan. Walihada kana sabru sultani 'anidh-dhulmi wa sabru syabi 'anil fahishati wa sabru al-ghani 'an tanawul al-ladzati wasyahawati indallahi bimakanin. Oleh karena itu seorang penguasa kalau dia sabar tidak melakukan perbuatan zalim, itu sabarnya kualitasnya tinggi. Ya. Kualitasnya tinggi. Kenapa? Dia mampu kan, penguasa kok. Punya tongkat, punya wewenang, hitam putihnya dia yang menentukan. Tapi dia tidak zalim kepada rakyatnya, dia tidak zalim kepada bawahannya. Sabar dia. Padahal mungkin sebabnya besar. Ya, ada rakyatnya mencaci maki dia, ada rakyatnya memfitnah dia, ada rakyatnya yang justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dia mampu, tapi sabar. Atau contoh yang kedua, wasabru syabi 'anil fahisyah. Sabarnya seorang pemuda dari perbuatan-perbuatan keji. Yang dimaksud di sini adalah penyimpangan seksual. Baik zina dengan semua tahapan-tahapannya maupun LGBT atau penyimpangan-penyimpangan seksual yang lain. Dia seorang pemuda, dorongannya ada. Menggelegak nafsunya. Syahwatnya naik. Peluang terbuka. Tapi dia sabar. Sabarnya luar biasa. Wa sabrul ghaniyyi an tanawuli ladzati wasyahawati indallahi bimakanin. Ini kedudukan Allah, kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi sekali. Contoh yang ketiga, orang kaya, punya uang, punya harta, tapi dia bisa sabar tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat syahwat. Dia punya duit. Dia punya uang. Kalau untuk dapat perempuan gampang. 2 juta udah dapat bagus katanya. Mampu dia. Dia bawa kemanapun bisa. Gak ketahuan istrinya bisa. Tapi dia tidak lakukan. Dengan uang yang dia punya, dia bisa menyuruh orang untuk pukul dia. Rusak rumahnya. Ganggu dia. Bisa, tapi tidak dia lakukan. Dia punya uang, dia punya harta. Kalau untuk mengkonsumsi narkoba berapa sih? Gak akan mengurangi hartanya. tapi dia sabar tahan dirinya. Ini tiga contoh yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Ini tingkat dan kualitas sabarnya luar biasa. Kenapa? Dorongan itu besar, kebutuhan mendesak, ya, godaannya kuat, peluang dan kesempatan ada dan terbuka, gampang sekali kalau mau melakukan, tapi enggak. Qala wa fil musnad wa ghairihi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Musnad dan dalam kitab-kitab hadis lainnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Ajiba rabbuka min syabbin laisat lahu sabwatun." Tuhanmu takjub terhadap seorang pemuda yang tidak ada keinginannya yang menyimpang. Dalam hal ini adalah syahwatnya. Seorang pemuda, dia tidak berpikir, dia tidak punya keinginan untuk memenuhi hasrat syahwatnya. Allah takjub kepada pemuda tersebut. Menunjukkan bahwa pemuda dengan kriteria seperti ini jumlahnya sedikit. Walidzalika istahaqqa sab'atul madhkuruna fil hadits alladzina yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi likamali sabrihim wa masyaqqatihi. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang menyebutkan 7 golongan besok pada hari kiamat akan diberi naungan oleh Allah, tempat mereka berteduh hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah di bawah naungan arsy-Nya. Kenapa Allah berikan balasan yang sedemikian besar untuk mereka? Likamali sabrihim wa masyaqqatihi, karena sabar mereka yang sempurna dan beratnya menahan sabar. Fa inna sabral imamil mutasallit 'alal adli fi qismihi wa hukmihi wa ridahu wa ghadabihi. Karena seorang pemimpin yang punya kekuasaan tapi dia bersikap adil. Itu kan begitu 7 golongan disebutkan Nabi. Kan gitu, imamun 'adilun, seorang pemimpin yang adil. Padahal dia mampu loh untuk zalim. Dia mampu lah untuk membuat kebijakan untuk kepentingan dirinya. Dia bisa dengan perangkat-perangkat dan instrumen kekuasaan yang dia kuasai itu, dia pegang itu. Bisa dia. Ya. Mengatakan benar adalah salah, salah adalah benar. Ya kan? Mengatur hukum, bisa. Tapi itu tidak dia lakukan. Salah ya salah, benar ya benar. Ya kan? Siapapun orangnya dia tidak peduli, pokoknya kebenaran ditegakkan. Sabarnya luar biasa. Padahal kesempatan dan peluang terbuka. Dia punya modal untuk melakukannya, tapi tidak. Wasabra syabi ala ibadatillahi wa mukhalafati hawa. Sabarnya seorang pemuda untuk tetap terus tekun beribadah, menentang dan melawan hawa nafsunya. Wasabra rajuli ala mulazamatil masjid. Sabarnya seseorang untuk tetap terus senang di dalam masjid beribadah. Wasabral mutasaddiqi ala ikhfa'i shadaqati hatta an ba'dhihi. Sabarnya orang yang sedekah, ketika dia sembunyikan sedekahnya, dia rahasiakan, jangan sampai orang lain tahu. Jangankan keseluruhan, sebagian kecil yang dia berikan pun dia tidak ingin ada yang tahu. Wasabral mad'uwi ilal fahisyati ma akamali jamali da'i wa mansabihi. Sabarnya orang yang digoda oleh seorang perempuan atau sebaliknya juga, melakukan perbuatan zina padahal kesempatan ada, yang menggoda juga cantik rupawan, punya kedudukan, bisa memberi apapun yang diminta, kaya raya. Gimana? Pulang. Pak Sur itu bahasanya. Mbah Sur Putri dengar kayak ini. Mbah Sur Putri dengar. Jadi dorongan itu ada, besar, peluang terbuka, tapi dia sabar. Wasabral mutahabbina fillahi ala dzalika fi hal ijtima'ihima wa iftiraqihima. Sabarnya orang yang saling mencintai karena Allah. Iya. Tersinggung pernah, sakit hati iya, ya kan, dikecewakan, janjinya mungkin tidak ditepati, tapi karena cintanya karena Allah, bersahabatnya itu lillahi ta'ala, itu rasa dieling-eling meneh. Nah, urusan kecil, Allah lebih besar, Allahu Akbar, daripada hal-hal sepele kecil seperti itu. Bersahabat kok baru urusan kecil, terus kecewa, gak mau berteman lagi, ya kan, urusan remeh kok kemudian wes tak golek konco liane. Mau cari konco yang seperti apa yang enggak ada kesalahannya. Qala wa sabra al-baki min khasyatillah ala kitmani dzalika wa adami izharihi linasi min asyakis sabri. Yang ketujuh, sabarnya orang yang menangis takut karena Allah, hanya dia sendiri, tidak ada yang tahu, terus tidak dia ceritakan kepada orang lain, itu sabarnya berat itu. Pengennya kan cerita. Manusia kan begitu pembawaannya. Melakukan sesuatu yang baik, tidak ada yang tahu, ini dorongan untuk cerita itu besar sekali. Kan itu. Aku wingi loh sing anu, sing bantu. Terus aku mau bungingin manis, Masya Allah. Dorongan dari hati itu inginnya bercerita. Dorongan jiwa itu inginnya semua tahu gitu loh. Kebaikan yang sudah dia lakukan. Tapi dia sabar, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai orang lain tahu. Maka ulama mengatakan ikhlas itu ketika engkau berusaha menutup-nutupi kebaikanmu seperti engkau menutup-nutupi kejelekanmu. Orang yang normal kan gak ingin kejelekannya diketahui orang. Dia tutupi, oh, tutupi rahasia betul. Ketika dia berbuat baik juga seperti itu. Dia berusaha tutupi, jangan sampai orang lain tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini semakin baik dan semakin bagus kualitas sabar kita. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.